Konsultasi Syariah. Hukum ngupil di tempat umum. Pertanyaan. Mohon penjelasannya terkait hukum ngupil di tempat umum. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pada dasarnya, mengupil adalah kegiatan yang hukumnya mubah. Hanya saja, akan menjadi masalah ketika mengupil dilakukan di khalayak umum atau cukup di hadapan orang lain. Karena ada hak orang lain yang terusik oleh perbuatan itu, yaitu menyebabkan orang yang melihatnya merasa jijik. Di sini, kita menemukan suatu sifat yang dapat membantu untuk mengetahui hukum mengupil di depan umum atau di hadapan orang lain, yaitu membuat jiwa merasa jijik. Beberapa hadis menerangkan larangan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan jijik. Di antaranya, hadis tentang larangan buang air kecil di air yang menggenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri, thumma yaghtasilu minhu." Yang artinya, janganlah seseorang dari kalian kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir, lalu dia mandi menggunakan air tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Penulis Kifayatul Akhyar mengutip pernyataan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah yang menjelaskan alasan larangan ini. Larangan ini mencakup air yang menggenang sedikit maupun banyak, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa jijik. Pada air yang sedikit, larangan lebih ditekankan, karena dapat menyebabkan air menjadi najis. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menerangkan larangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Meskipun para ulama hadis menilai sanad hadis ini dhaif, namun secara makna benar. Kemudian, Imam Abu Bakar Muhammad Al-Husayni rahimahullah, yaitu penulis Kifayatul Akhyar, menjelaskan alasannya. Hikmah larangan tersebut adalah supaya buah yang jatuh tidak terkena najis, sehingga menyebabkannya rusak atau menyebabkan jiwa merasa jijik. Dari sini, kemudian para ulama menyimpulkan sebuah kaidah fikih, segala tindakan yang menjijikkan secara adat, maka dimakruhkan secara ibadah. Berdasarkan kaidah ini, hukum mengupil di hadapan orang lain yang menyebabkan dia merasa jijik adalah makruh. Dan makruh adalah tindakan yang bila ditinggalkan karena Allah akan berbuah pahala. Bila dikerjakan, tidak berdosa. Keterangan di atas menggiring kita untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan yang amat indah, yaitu bahwa Islam adalah agama yang sangat menjaga perasaan orang lain. Segala tindakan yang dapat menimbulkan rasa jijik dilarang oleh agama ini. Dan tentu saja, di antara bentuknya adalah mengupil di hadapan orang lain. Adat dan tabiat manusia menilai bahwa perbuatan semacam ini adalah, mohon maaf, tindakan ceroboh dan menjijikkan. Demikian, wallahu a'lam bissawab.